Saat durungnya tak buka nganggo salam. Wis ngerti kabeh dieling-eling meneh. Monggo dimulai Bu, dimulai dulu ya, tak kit detik pertama acara kita ini mudah-mudahan oleh Allah wis dituntun. Jadi nek ana wong mengucapkan assalamualaikum berarti horizontal. Teko aku nang awakmu, teko awakmu nang aku, nggih. Berarti itu perjanjian. Nek aku ngomong assalamualaikum berarti aku berjanji kepada Allah dan kepada semua hamba-hamba Allah bahwa aku gak oleh ngelakoni, gak oleh ngomong, gak oleh lapo-lapo sing kira-kira garai sampean gak selamat. Mulane unine assalamu, terus sampean jawabe waalaikumsalam. Terus mari ngono ana kalimat warahmatullahi, artinya apa? Rahmate Gusti Allah iki wis ana tajik kok jaluk. Wis ana gak karu-karuan akeh nggih ta mboten? Nguyu kari nguyu, ngising kari ngising, ya ta gak? Rabi kari milih. Kon lapo-lapo didik wis dadi anak, lah ngono ya. Di rahmat Allah sudah tidak terbatas pertaburan dari langit ke bumi, dari bawah bumi naik ke atas permukaan bumi. Cuman masalahnya rahmat Allah itu dalam perjanjian keselamatan tadi assalamualaikum harus kita rubah menjadi barokah ya. Ojo sampai rahmat dadi azab. Ojo sampai rahmat dadi ciloko. Ya, ojo sampai rahmat Allah dadi barang sing akhire mencelakakan kita. Baik secara akhlak, secara materi, secara akidah apalagi. Ini ya rek ya. Maka jarak antara warahmatullah, rahmat, dengan wabarakatuh, wabarakah, ini adalah tugas umat manusia. Iki mulai sinau ya. Jadi awakmu berkeluarga, awakmu duwe bapak, duwe ibu, duwe adik. Berkeluarga cee rahmati Gusti Allah dadi barokah kanggone kabeh. Awakmu nggae negara, gase presiden, DPR dan semua adalah merubah rahmat Allah menjadi barokah bagi seluruh rakyatnya. Ngono ya rek ya. Malam ini kita ketemu merupakan bentuk dari rahmat Allah yang luar biasa. Ayo bareng-bareng beberapa jam ke depan menjadikan memasak, digodok, digoreng cae rahmatnya Allah iki dadi barokah gaya awakmu mulih engko. Ngono ya. Jadi aku pertama aku atiku ndongakno kabeh sing aku ketok karo sing gak ketok. Sing ndek ngarep tengah mburi, sing ndek kono-kono gak ketok kabeh tak dongakno ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saiki ngerti nek aku assalamualaikum maknane ngerti ya. Kita sama-sama berjanji menggembirakan satu sama lain, mengamankan satu sama lain, tidak mencelakakan satu sama lain ya. Kon oleh guyu cekakaan angger api. Awakmu kudu seneng bengi iki tapi senenge kudu seneng sing Allah seneng. Aja sampai senengmu gak disenengi Allah gitu ya. Oke. Saiki tak mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji ya. Saya janji sampean janji Allah menyaksikan. Loro, sing Sidoarjo, sing wong Sidoarjo angkat tangan. Sip. Yang dari luar Sidoarjo ada enggak? Lho, akeh, Pak. Endi rek? Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Sumedang. Lapo Sumedang belakang rene iki? Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Oke. Sing mburi-mburi kono, sing adoh teko panggung, tak dongakno ganjarane luwe akeh. Kon lak wis badi ketok satu sama lain, ganjarane mudun titik gak apa-apa ya. Sing mburi akeh dhewe ngono ya mergo angel rene ya. Oke. Takon awakmu teko Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Pasuruan, sampai Sumedang, sampai macam-macam. Awakmu ku tak sapa? Tak sapa kon niku? Duduk tak bapakmu. Eh? Bapakmu sing dikongkon Allah ngingu awakmu, njaga awakmu ya lek. Tapi diamanai Allah, tapi awakmu wae bapakmu tak duduk. Duduk, sirah, nek cara kene ndas, ndas. Iki ndase sapa? Teke sapa? Tekmu ta teke bapakmu ta mbokmu ta Gusti Allah? Gusti Allah. Sak pengisor. Sak pengisor teke sapa iku? Eh, mulane nek kate lapo-lapo kok gaya apa-apa takon sik. Kate nang doli jaman biyen takon sik angsal ta mboten ngono ya. Awas kok nek gak takon-takon karo sing duwe, ngono ya. Mene-mene awakmu dijopuk karo malaikat Israel. Aku barang nggih. Terus digawa nang ndi? Balik nang ndi? Balik nang Gusti. Nah, awakmu kudu siap. Ojo nggae sing elek-elek, ojo nglarani sapa-sapa, ojo gelut, ojo macam-macam sing Gusti Allah nggarai awakmu gak iso diterima. Mene-mene ya. Oke. Bahasa Arab apa rek? Bahwa kita itu milik Allah dan akan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya iki gak tau diomongno kecuali ana wong mati. Ya ta gak? Padahal iki elmune wong mati ta wong urip? Ya jadi benisu kon langsung tangi turu inna lillahi. Ngono ya. Engko bapakmu takon lho sapa sing mati? Mboten iki kesadaran kula. Kula niki teke Gusti Allah benjing-benjing balik ten Gusti. Oh. Ibarat kon niku wedhus saiki diculno ndek dunya. Dingon karo Kanjeng Nabi Muhammad, nggih ta mboten? Nggih. Iki wedhuse saene kae, aku kon melok angon iki ya. Aku dhewe ya dingon karo Kanjeng Nabi. Mari ngono awakmu balik kandang. Nggih ta mboten? Kanggo sebo mengko sore nek ilir-ilir. Sebo mengko sore balik ke kandangnya kambing. Di manakah kandang asli Anda? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa tak takon ngene sik ya. Cek jelas ilmumu nek awakmu seneng tak gak iki hatimu? Iya. Jajal guyu sing banter. Oke. Nek awakmu guyu ikhlas, guyu untuk Allah dan Kanjeng Nabi dan untuk sesama manusia, maka rezekimu gampang. Berkahmu gampang. Gembiramu gampang ya, semua oleh Allah dimudahkan hidupmu semua. Sampai totok sing mburi-mburi termasuk mbok-mbok, mbak-mbak, bapak-bapak sing dodolan ndek mburi tak dongakno kabeh ya. Tak dongakno kabeh alhamdulillah. Oke. Okay. Jadi ya Allah, semua anakku yang hadir, semua cucuku yang hadir pada malam hari ini ya Allah, apapun keadaan republik kita, apapun keadaan di dunia, apapun keadaan orang-orang yang di atas, aku tidak peduli ya Allah, karena yang aku pedulikan adalah cinta dan kasih sayangmu kepada anak-anak dan cucu-cucu di hadapanku ini. Ya, ya Allah, apapun keadaan dunia ini, maka mereka engkau akan menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucuku pada malam hari ini. Ono apa yang di Indonesia awakmu termasuk sing diselamatno karo di Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, ila hadhihi as-salihah wa ila hadratin nabiyil mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabeh njaluk nang Gusti Allah. Oke, kita sempurnakan iftitah. Segala sesuatu harus ada kelahirannya, kemudian akan ada kematiannya. Meskipun kematian itu bukan kematian. Kematian adalah pindah tahapan. Dadi nek cara uler, ulere dadi kepompong. Mari dadi kepompong, apa sebabnya kok kudu dadi kepompong, meneng, ngoneko, ce, dadi kupu-kupu. Aku doakan anak-anakku semua kelak menjadi kupu-kupu di surga. Menjadi makhluk-makhluk Allah yang menyebarkan keindahan di seluruh surga. Yang tidak hanya indah tapi bercahaya dan berbinar-binar kemanapun arahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sebelum sambutan dari Sohibul Bait, saya mohon izin kepada bapak-bapak saya di depan sendiri ini, Munyun Sewu. Nanti saya mohon ada sambutan-sambutan untuk mengawali, kemudian kita sinau bareng. Sinau barengnya ini kok diurus, apa sebabnya kok sinau bareng, kok gak sinau dewe-dewe, apa kok adek sinau bareng, kan gitu ya. Oke, okay. Ojok kon rabi sinau sik, nang losmen sinau. Ora oleh ya. Oke. Kita buka dengan selawat. Kita mohon kepada Rasulullah untuk hadir ke sini. Isa tak gak Kanjeng Nabi rawuh mriki. Takon. Kon lak biyen duwe Mbah Ota? Kon duwe biyen di Sidoarjo ana Gusrur, ana Ning Nur, ana macam-macam biyen wali-wali Allah. Zaman biyen awakmu gurung lahir, mbahmu, bapakmu gurung kepethuk, ibumu karo mbah wedokmu ngono ya. Bisa enggak Rasulullah itu datang di 1000 tempat sekaligus? Bisa tak gak? Aneh tak gak? Aneh tak gak? Takon kon duwe WA. Ngerti SMS? Duwe email. Kon nek broadcast iku tutuk wong piro? Sak karepmu. Sekaligus tak gak? Jadi iso tak gak sesuatu hal iso nang dindi pada waktu yang sama tapi jumlahnya sangat tidak terbatas. Iso ya? Jadi Kanjeng Nabi kulo kalian anak-anak kulo putu-putu kulo sedoyo nyuwun panjenengan rawuh wonten lapangan mriki wonten Sidoarjo dusun apa nggih Sengon Sungon dusune Sungon desone Suko kecamatane Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Ya Allah ya Rasulullah mohon hadir karena aku ingin sekali engkau memberkahi anak-anakku semua ini. Cucu-cucuku semua ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus kita sholawat awal, mari ngunu sholawat nariyah ya. Iso kabeh ya. Sholawat nariyah adalah sholawat induk. Sholawat mbok-mbokane sholawat. Sholawat sing wis ono zaman Kanjeng Nabi cik geng, cik urip. Ngunu ya. Karangan orang Aljazair, seorang syekh. Kemudian dia pindah ke Maroko dan ketika di Maroko, solawat ini disebut oleh orang Maroko solawat nariyah. Kemudian diperdengarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengatakan kalau engkau membaca solawat nariyah 4.444 kali, maka engkau tanpa proses macam-macam, engkau akan berada di surga bersamaku. Ini ya. Siapa yang kira-kira sanggup maca solawat nariyah ping petang ewu, petang atus, petang puluh papat? Angkat tangan. Kira-kira meniren cangkemmu ya. Engkok kon oleh rolas kak lali. Iki mas rolas tapi royo. Akhirnya gak tutuk-tutuk. Wis pokoknya masih mau copisan pindu pintu lu gak masalah angger artimu temenan ikhlas karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi ngono ya. Sallu ala Muhammad. Thank you. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiru lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasron aziza amma ba'du. Ya Allah, alhamdulillah rabbil amin. Pokoke oleh papat bengi kira Allah karo Gusti Allah ya. Engko diomongno bareng-bareng sinaune ya apa, sinau apa, carane ya apa sak piturute, tapi pokoke mulai teko kene awakmu tak jaluk nang Gusti Allah. Wong anjane we awakmu wis ikhlas rene ya. Ikhlas rene mengorbankan waktu ya. Sekarang gini, nanti kita alon-alon sinau sampai jam piro engko dirembuk ya. Ya wis sak karepmu ya apa enak engko lak kepethuk ya. Sing jenenge kepingin niku ora bi karepe ya telu langsung kon lak ngono. Tapi engko akhire kan ya mek situk ya. Ngono kon ojo nafsu-nafsu engko awan kepingin, bengi kepingin, sore kepingin, akhire engko alang gletak ngono tok wis. Ngono ya dadi gak apa-apa awakmu nafsu gak apa-apa asal kemudian berpikir ulang muhasabah dimatengno. Pertimbangane cek akhire keputusane tetep keputusan yang terbaik ngono ya. Nek anjene Gusti Allah ngongkon merintahno dan menggiring memandu sampai subuh aku gak ono masalah. Aku gak masalah. Nek aku lho ya. Wong aku gak dadi apa-apa lho gak apa-apa aku ya. Aku dadi apa rek? Lah gak dadi apa-apa sih? Ayo mbah tok ae. Mbah ya mek mbah ya. Bupati duduk, presiden duduk, ulama duduk, pejabat duduk, sembuarang duduk, aku mek mbah mutok ya. Kon iku yang ngunu putu gak tau mejeti mbah e. Kok kon rono rene sampai legrek awakku ya. Sembarang malah dijaluki tok karo arek-arek gitu ya. Tapi ya apa carane aku kok pijeti wong sakene kae aku lak legrek dhewe ya. Mulane wis gak usah gak apa-apa pijetono teko njur atimu ya rek ya. I love you all. Mesrane arek-arek masyaallah. Terutama sing jomblo iki mesti. I love you. Pergo gak jelas sasarane sapa ya. Oke, bismillah sekarang kita dengarkan dulu pembukaan dari panitia. Ini yang meninggalkan adalah Karang Taruna Dusun. Apa jenenge rek? Sungon. Syukur diterangno sungon iku asal katane teko apa? Sungu berarti. Pasungon. Oke. Jadi sekarang saya mohon ada yang memberi sambutan bisa. Ya. Oke. Ngene iki ketoke aku njaluk tolong aja muring-muring ya. Iki ketoke sing menjadi halangan iki mergo sing lungguh nek ngene iki. Ini sih, aku gak ngusir kan. Berbagi, ono sing nang selah-selahnya kia kanjeng kono gak apa-apa. Ya, rodok buri-buri kini gak apa-apa, ayo. Ya, rodok rono, karo ono sing alah rodok ini. Kalau di depan ini gak apa-apa. Gak apa ya, cuma muring-muring ya, ya. Diatur bareng-bareng ini ya. I love you. Ana uhibbukum. Gak paham, marah bahasa Arab. Aku tresno marang kowe. Aku tresno ngeraimu. Oke, saya menyerahkan kepada panitia sepenuhnya, tapi kita mohon dengan sangat arek-arek kabeh iki cek kenal. Jadi nanti ada yang memperkenalkan, memberi sambutan siapa berapa orang saya ngikut kepada penyelenggara ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya serahkan kepada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang terhormat Simbah MH Ainun Najib. Mbah kita bersama. Bah kita semua yang terhormat dari pojok kanan Gus Heri yang pakai batik Dr. Pur, lalu ada Abah Hartono Lalu ada Ketua Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo, Bapak Imam Syafi'i, Bapak Kapolsek Sidoarjo Kota, ada tokoh masyarakat Dusun Sungon, Haji Rosid, Gus Peyek, Niki Gus Peyek, Bapak Dan Ramil, Ustadz Muhammadan, dan sebelah kiri saya yang astagfirullah, Bu Camat, ya Allah mboten ketinggal jenengan Bu Camat. Sebelah kiri saya ini bapak-bapak RT, RW, Dusun Sungon, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo yang sudah bersedia membantu dan memfasilitasi kami sebagai pemuda untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Dan alhamdulillah jenengan sedanten saged rawuh, kula ngapunten mbek menawi ada tempat atau hal-hal yang tidak berkenan atau kurang cocok tentang lokasi atau apapun, saya mewakili kepanitiaan mohon izin dan meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Okay. Nah, untuk temanya Mbah Niki menyemai generasi unggul dengan maksud kami muda rindu dan kangen akan semaian-semaian jenengan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya mohon dengan sangat Bapak-bapak tetap berpartisipasi ya. Dan sinau bareng iki gak tapi ono aturan. Sampean ngacung kapan-kapan oleh. Nek perlu sampean jupuk mikrofon dhewe terus nyelo gak masalah. Pak ya. Saya mohon dengan sangat kita saling aman mengamankan, saling menggembirakan, saling bantu membantu. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tak mulai ngene iki rek. Iki sinau bareng toh, gak sinau dewe-dewe. Sebab nek dewe-dewe, kan nek sembahyang dewe piro ganjarane? Bareng. Nah, berarti ada peluang ilmu Anda bisa sampai 27 kali lipat nah bareng-bareng. Sebab seje sinau dewe karo sinau bareng ngono ya, jiji. Iki sinau apa rek? Sinau ilmu ta sinau urip? Oke, ilmune gak sinau? Ya pon jawab e. Kon aku, pertanyaan pertama, sinau ilmu ta sinau urip? Sing utama? Urip. Lah ilmune ya apa? Nek ancene migunani bermanfaat gawe urip, kon ya sinau ilmu lah ngono. Ojo sinau ilmu sing gak ono manfaate. Betul ndak? Gawe apa kon pinter-pinter tapi ngeseli ke tangga-tanggamu dhewe ya? Gawe apa pinter ilmu tapi gak pinter urip. Sing nomor siji pinter urip. Nah, pinter urip ku ya apa kok didoleki? Saiki ngene, ayo dibuka meneh sithik. Kon kepingin sinau dadi wong piye? Siji, dadi wong kuwasa, loro dadi wong kuat, preman, pendekar, ya, deng itu sakti mandraguna. Ya toh, setan ora ndulit, setan ora doyan demit. Orang dulit terus apa meneh sak pituruti arep edok mau kabeh. Hei kapok kan ya. Jadi sinau soge, ta sinau kuoso, sinau kuat, ta sinau pinter, ta sinau api. Itu pak, wis bener arek-arek lho. Iki berarti wis unggul iki arek-arek. Wis bener. Gaya apa kon pinter tapi gak api karo wong, ya tak? Gitu nyuraimu kan kok wis ya. Ya tak gak, ya? Gaya apa soge tapi kemelindi gak apik karo tanggane, gimana? Gaya apa kuat tapi gak ana gunane ya, gaya nguati wong, oleh tang nguati wong, anggere ana wong liwat diteke. Ngono. Gaya apa ya? Dadi nomor siji apa rek? Apik. Nek awakmu wis apik, pintermu nganut apike. Kuatmu nganut e, kuasamu nganut apike. Ngono ya rek ya. Sogemu ya nganut karo apikmu, kita mboten nek sogetok gak apik medeni, nggih mboten. Oke, dari jelas ya sinaune apik. Awakmu biasa sinau apik iku ndek endi? Ndek sekolahan. Sekolahan muruk ya awakmu apik ta gak? Lho nek pesantren. Pesantren. Apa jare? Lho, apa hubungane karo los? Ngene, nek sekolah iku asal usule teko Indonesia ta teko njaba? Nek pesantren. Nah bedanya pesantren karo sekolah apa rek? Nek di sekolah kan diwurui pinter, diwurui api. Di pesantren diwurui api tak pinter. Loh. Api se, cai pinter manfaat. Nek kan pinter se, arah-arah api loh kan. Mesti menteri wong. Kita betul? Bapak ini dewe digoblok-goblok nang harus pinter. Kita betul? Jadi nomor siji api se. Api itu artinya dia berada dalam keseimbangan silaturahmi tanpa menyakiti dan saling mengamankan satu sama lain. Makanya namanya muslim. Muslim adalah orang yang menyelamatkan. Makanya Anda mukmin, mukmin adalah orang yang mengamankan. Mukmin tujuannya aman. Terus carane dasare nganggo iman. Yang satu rumpun. Mukmin wonge iman landasane ya ta gak? Amanah carane ya ta gak? Amin. Nah, nila ngono ya. Itu semua dari satu rumpun kata, satu suku kata. Nek muslim orang yang menyelamatkan. Islam proses menyelamatkan hidupmu dan semua manusia agar supaya selamat di hadapan Allah SWT. Masih akan selamat, tapi nek selamatin di ngarepe iblis kaya apa? Kita mboten. Jadi awakmu kafir tak muslim? Nah, kita kembangkan no kecerdasannya. Awakmu muslim tak kafir? Se, koma, muslim ke Allah, kafir ke iblis. Betul enggak? Nek muslim tok gurung karuan lho. Nek muslim nang iblis. Nang setan. Iso tak gak? Ono wong sing nganut karo setan. Kita mboten. Nah, itu berarti dia muslim ke iblis, ke setan, ke keburukan. Maka kita muslim ilallah, indallah, wa minallah. Ya toh? Ke mu'min ilallah, indallah, wa minallah. Kan gitu ya. Jadi, kabeh koma lho rek. Gak ono sing titik lho. Gula api ta elek? Koma. Nek ibumu ta awakmu diabetes, gula api ta elek? Lah iya, lo koma, gak ono titik. Ya toh gak? Sholat maghrib api ta elek? Koma, nek saiki sholat maghrib gendeng jenenge. Ya, umi sami ini kok sholat maghrib langutan gak ya? Jadi kon mikirnya kudu dawa rek ya, kudu dinamis mikirnya ya. Jok mandek, ojok gampang terpengaruh media-media, medsos-medsos, koran-koran TV-TV sing biasanya ngendek-ngendek. Omonganku diendek-endek terus digawe dhewe ngene kok lho ya. Ah, jadi jelas ya sekarang. Oke, jadi sinaune sinau urip. Kalau dalam sinau urip diperlukan ilmu, ayo sinau ilmu. Nek dalam sinau urip diperlukan tandang gawe, ayo tandang gawe. Tapi semua dalam rangka sinau urip, uripe cek selamat, innalillahi wa inna ilaihi. Cek iso balik nang Gusti Allah ngono ya. Oke. Sebelum kita sinau dalam arti bersama, kolektif ya. Aku njaluk sik Mbak Nia sama Mbak Yuli. Aku njaluk Mbak selawatan dik kene jek ono rek langgar-langgar. Pujian-pujian jek ono. Napa jajal sik maju wong loro wong telu gak apa-apa ya Mbak-mbak. Sing nalanggar nang masjid jek ono tagak. Engko jare ah. Ya Mbak, monggo Mbak, ayo maju. Wah, tepuk tangan sama putri patranya ya. Monggo Mbak, ayo Mbak Yuli, Mbak Yuli. Oh ya Allah, tak pikir bayi ini tak anu. Ya wis gak apa-apa. Ya wis. Kartolos yang digendong mah ya. Monggo Bu. Oke, mikrofonnya niki, mikrofonnya niki. Siji meneh karo Mbak Nia. Nek lanang berarti Mas Imam sing maju. Ayo Mbak. Wow, top. Tepuk tangan. Yes. Apa sampean gawe penutup iki mergo kena asep teko Sumatera ta? Oke. Oke, kenalan sik ya rek ya. Siji oleh ganjaran mergo silaturahmi. Mbak asmanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lailatul Sa'adah, Mbak. Masya Allah, Lailatul Sa'adah. Malam yang penuh keindahan dan kebahagiaan. Nama saya biasa dipanggil Kak Mada. Dan berat. Teman saya, aku Midi. Oh iya. Midi ya, Mada Midi. Iko madu ya. Iko modot ya. Oke. Saking pundi Mbak Mada? Kula lahir dari Ngusian Jombang. Oh, Jombang. Sakniki teng pundi manggene? Teng Tulangan Sidoarjo. Tulangan Sidoarjo. Nyun sewu nyambut damel nopo mulang nopo dodolan nopo ibu rumah tangga nopo nopo. Macem-macem. Oh. Loh. Sik aja macem-macem. Soale are-are pikirane ya macem-macem iki. Nopo Bu? Nopo Mbak Mada? Saya mengajar ekstra mengaji di sebuah SD. Alhamdulillah. Are-are gak iso ngaji kabeh iki ya. Lalu mendongeng, kadang ya bikin kerajinan. Alhamdulillah. Nggih. Kon gelem dadi kerajinan, Rek. gelem kan jadi penek-penek kan ya. Wes. Tepuk tangan untuk Mbak Mada. Mbak nyun sewu, saking pundi diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza dari Desa Sawu Cangkring, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Nggih, nggih. Pekerjaan. Saya kerja di PT Yong Tulangan. Tulangan. Itu bikin apa pabriknya, Mbak? Produksi sepatu. Produksi sepatu. Arek-arek sandalan kabeh iki lho. Gak sampean gak nggawa tali 55 ngono ya. Kan arek-arek iki lho ya. Oke, nyun sewu niki nyun sewu. Tasih single napa sampun? Bongko kan ya. Bongko kan ya. Wes ya cangkeme dijogo ya. Wes, raine barang dijogo ayo. Oke. Oke, Mbak Mada akan membawakan apa? Syair Abu Nawas. Syair Abu Nawas, oke. Mbak, siapa tadi? Nur Aziza. Nur Aziza. Panggilannya Aziz apa Ziza apa Nur? Aziza. Aziza. Nah, Aziz lah lanang. Ya. Tukang cukur jadi sore witi. Mbak Aziza mau membawakan apa? Pujian dari desa. Apa Mbak? Dolatullah. Oke. Sing lagune sing yak napa sampean? Dolatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Oke, tepuk tangan semua. Sip, dah. Oke, Ilahi Lastulil Firdausi Ala karyanya seorang sufi yang namanya Abu Nuwas, bukan Nawas, Abu Nuwas ya. Itu dari daerah Persia sana ya. Gue seberapa tempat yang lalu. Nek Selawat Badar karangannya atau ciptaannya Kiai Haji Ali Mansur dari Banyuwangi. Makamnya ada di Tuban. Insya Allah segera kita cari waktu untuk makian di makamnya beliau. Untuk mengenang sholatullah salamullah seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi saiki apa sih? Ilah-ilah sih. Ilah-ilah. Apal sampean ya? Apal temen ya? Ya. Lagu ini sing jak lempo sampean. Ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa alam daril jahimi. Oke, ya wis. Wis pokoknya ikhlas hatine ya Mbak ya. Suara gak apik gak mlebu neraka ya, tetep apik kabeh. Oke, sing penting ikhlas hatine diewangi Mbak Yuli ya. Aku njaluk kira-kira didoleki sing idek-idek kuncine. Ilah. Ya, yo ayo Mbak, langsung ae Mbak. Mungkin Kiai Kanjeng melok. Wala naril dahimi faham li taubatan wafil dunuhi fadim adal dahilu tepuk tangan untuk Mbak Mada. Terima kasih, matur nuwun. Ya Allah, mati, mati. Nek rotok nginin salah kamu. Kon hati-hati ya, nek ngomong, nek lapa-lapa hati-hati. Kon pentil ojo keliru pentil ya, oke. Biasa arek-arek nyejoi gue po. Ya oke, matur nuwun Mbak Mada nggih. Temri kisik matur napa-napa. Saiki sholatullah salamullah. Ini karya Ki Haji Ali Mansur dari Banyuwangi tahun 62. Kira-kira bapakmu apa mbahmu ya? Pak ya tahun 62, berarti bapak wis tuwek saiki, berarti wis umur 57 sekarang ya. Saya sudah 67, oke. Okay. Jazakallahu salatullah salamullah. Coba. Saiki terbangnya jajal, terbang. Bangun nggih koyo ndek langgar ya. Ya, ya. Diwangi Mbak Nia. Wes gak krungu aku. Ya Allah. Wes oke, saiki aku nih. Allah wujud kita Mbak Kok, Mbak Nia, Mbak Yuli, tolong dipimpin bareng-bareng. Setelah itu kita temukan ilmunya. Nek wong selawatan ngene iki ilmu apa? Ditulek ya. Oke, ayo. Ono kuncine ora? Yo. Bareng-bareng ya, Mbak. Kalau Allah wujud kita Mbak Kok, mukhalafatil khawadisi sakit nggih? Sifat 20, ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah wujud kita mbaqa muhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa pokoknya dinaikin, lagunya lebih cepat. Allah wujud kita Muridan Ali Bang Hai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Mada dan Mbak Aziza. Silakan kembali ke tempat semula. Tepuk tangan semua, alhamdulillah. Rek Dewangi rek, nggawa Mbak Midi ya. Dewangi rek, ayo Dewangi ta. Tunjukkan cintamu kepadanya. Nggih, insyaallah mugi-mugi wonten dalih nggih, Mbak. Nggih, monggo kembali ke tempatnya bismillah. Takon. Lho nek mek selawatan tok ngene iki ilmune apa rek? Nek jare wong Jawa, ngelmu kuwi kelakone ganti lagu. Jadi penting di lagumu tak ilmu, penting lagu. Syukur lagumu nganggo ilmu. Nah, nek kon selawatan iki termasuk ilmu apa lagu? Yang penting pengetahuanmu mengenai sholatullah dan ikhlas, apakah bahwa engkau melantunkan itu? Ilahilas kan merupakan doa kepada Allah, pengakuan kepada Allah. Sholatullah salamullah adalah puja-puji kepada Rasulullah SAW. Betul enggak? Termasuk juga tadi wujud kita membakuk mukhalafat wadisi, berarti kita menyebut-nyebut nama Allah. Itu ilmunya apa rek? Ayo siapa yang jawab rek? Jare njole ilmu, dari sinau bareng terus apa sinaune iki mang? Wis tak kei anu lho, wis tak kei dalan lho, lawange lho. Luwih penting lagu timbangane roh. Roh mari ngono ngerti, mari ngono iso, mari ngono gelem, ya ta gak? Apa urut-urutane? Roh kan roh, iki jagung. Iki pari. Mari ngono ngerti, oh nek pari nandure ngene, musime ngene, nek jagung nandune musime ngene sak piturutin, lemahe kudu ya apa kon ngerti? Mari ngono apa? Iso. Kon gak mek roh tapi iso. Iso nandur, iso ngingu, iso merawat. Mari ngono masih kon iso nek gak gelem. Ana gunane ta gak? Gelem. Kamu melakukannya, ngelmu kuwi kelakone ganti. Nah, awakmu selawatan mang tahape roh tak ngerti, tak iso, tak gelem. Selawatan iki mal. Wis gelem ah, berarti wis tingkat tapat, iya. Maka Allah sudah menilainya. Allah wis seneng awakmu nyebut-nyebut jenenge, seneng awakmu ngelem-lem nabine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ta gak? Awakmu kaget biyen kon ndonga gak kabul-kabul meneh kabul. Mergo kon wis gelem nglakoni selawatan. Jelas ya? Jelas ya urut-urutane rek ya. Jadi selawatan itu nek wong modern gak paham lha apa selawatan. Lho gak ero ta? Kon nek gelem jeti bapakmu terus bapakmu seneng ta gak ngekek-ngekeki dhuwit nang awakmu. Ya ta gak? Nek kon gelem ngewangi ibumu goreng-goreng ta eso-eso ya. Lah ibumu seneng, mulak murah hati nang awakmu. Nek awakmu gelem selawatan, ngelem-ngelem dan menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah kekasihnya Allah, maka Gusti Allah seneng tak gak nang awakmu. Maka Allah akan mengabulkan doa-doamu karena engkau gelem selawatan, gelem ngakoni senengmu nang Allah nang Kanjeng Nabi kita mboten. Dadi tak dongakno rek, mari awakmu selawatan didik iki mang. Karena Rasulullah mengatakan tafakkuru sa'atan khairum min ibadati sanatan. Awakmu gelem merenung dan gelem selawatan kayak ngene iki ku maknane barat mandine nek cara-cara mandi ngerti mandi maksud gak roh mandi kan rek manjurnya itu sama dengan 1000 dengan ibadah 1 tahun dadi ngene iki tak dongakno wingi-wingi sing dungamu gurung kabul mari ngene kabul. Nyambut gaemu luwih gampang. Ya. Ya ngono ya. Sing gurung rabi moro-moro leh. Wah, nemene arek-arek kole mengharap-harap ya Allah. Cek gak soban sabun ae kon ya. Ya, tak dongakno ya rek ya. Sing keluarga sing ana rada gak wawu didik ana mangkel-mangkel didik meneh karo Gusti Allah didem atine dadi rukun. Ngoten nggih? Amin ya rabbal alamin. Pokoke sing gurung ro dalane karo Gusti Allah didudui dalane. Sing atine jerodo peteng dipadangno karo Gusti Allah. Apa meneh? Apa meneh njaluk apa meneh? Lho wis ngono lho jodho mang wis tak dongakno. Sing gurung oleh jodho apa? Lho kon gak sehat ta? Lho sehat? Awakmu gak sehat ta? Oh sehat ngono lho. Bismillah ya sehat ya. Meneh tetap sehat dan lebih sehat lagi. Oke. Okay. Apa meneh? Loro meneh? Sik. Iki cangkeme rek Sidoarjo iki masyaallah. Apa-apa? Iso nyaur utang, Pak. Iso nyaur utang. Artinya rezekine ditambahi karo Gusti Allah digamno sehingga iso nyaur. Upamane sampe sak wulan menaikon gak iso nyaur utang, tak jaluk, tak suwun nang Gusti Allah sing ngutangi ku lali pleng. Nah, wis kangel-angel wis. Coper roya. Syukur ana di antara bapak-bapak sing kok takon kon utangmu pira sih? Eh, pira? Ngono ya, amin ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bismillah. Utang kuade. Kuade iku apa? Yok sing gawe kawinan iku ya. Utang kuade. Kon wis nemen ya olehmu kepingin ya. Eh? Eh? Kok sembarang kok sasak ya. Wit-witan kok sasak, debok kok sasak ngono ya. Sabar ya. Sabar. Begitu bernafsu wudu. Begitu punya nafsu wudu, salat ya. Begitu bernafsu wudu. Sangat sederhana. Wudu. Tu wudu kan eman wudu kok gak salat ya. Salat sunat, saisane nek pas wajib salat wajib ngono ya. Pokoke pas nafsu salat. Eh apa wudu dan salat ngono ya. Ku jenenge seluku-seluku batok batok elailo siramo solato siramo menyang solo artine asline siramo solato seluku-seluku batok iku ngene rek ya seluku-seluku batok usluk-usluk bitoah taatul la ilaha illallah batok elailo siramo siramo nang solo siramo aduso solato ngono ya. Terus Pak Jendit lololoba. Fajadid didandani awakmu, diperbarui hatimu, ojo ngunang-ngunu terus, dikembangno terus ya. Luwe apik, luwe jernih, luwe jujur terus. Tiap hari harus berkembang menjadi lebih hebat, lebih bagus, dan seterusnya.